Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، yang kami hormati segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat serta kaum muslimin dan muslimah di Kemalang ini, kemudian yang kedua kita mengucapkan segala pujian yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, Zat yang telah melimpahkan sekian banyak kenikmatannya kepada kita semuanya dengan kenikmatan yang tidak bisa seorang pun di antara kita mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika Anda, jika panjenengan sedoyo mau menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan dan limpahkan kepada panjenengan semuanya, la tuhsuha, niscaya Anda semua tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semuanya di tempat ini, di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk mengamalkan salah satu amal soleh yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keutamaannya lebih besar daripada amalan berjihad fisabilillah, yaitu berupa tafaqquh fiddin wa talabul ilm, duduk di majelis-majelis ilmu untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam. Ini merupakan amal saleh yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasannya talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Mempelajari ilmu agama itu hukumnya adalah faridah, hukumnya adalah wajib, yaitu fardu ain, wajib bagi setiap individu yang muslim. Sehingga mempelajari ilmu agama hukumnya apa? Hukumnya wajib atau fardu ain. Nah, sehingga ketika mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib atau fardu ain, maka amalan ini lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah, lebih utama daripada sholat sunnah, lebih utama dari puasa-puasa sunnah, lebih utama dari sedekah-sedekah sunnah, lebih utama dari qiyamul lail, sholat malam ataupun sholat tahajud atau sholat duha, dan juga sholat-sholat nafilah yang lainnya. Ditambah lagi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan napa? Akan memberikan pemahaman yang baik dan benar terhadap urusan agamanya. Sehingga tanda kebaikan dan tanda kebahagiaan seseorang adalah ketika dia memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memahami ilmu syar'i, memahami Al-Qur'an dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan keluar dari rumah masing-masing, menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, bukan mencari dunia, bukan mencari uang, ataupun bukan pergi, mohon maaf, mungkin ke sawah atau ke pasar atau ke tempat-tempat yang lainnya, tetapi dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga, jalan menuju ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga dan semoga ketika saya dan panjenengan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, maka kelak Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan jalan kita menuju ke dalam jannah, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sama, "Bamastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul bersama-sama di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, di tempat ibadah, di masjid atau di musalla, dalam rangka untuk mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah, keutamaannya yang pertama akan turun kepada mereka, ke dalam kalbu-kalbu mereka, as-sakinah, ketenangan dan ketentraman jiwa. Orang yang menghadiri ta'lim, menghadiri majlis-majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan di dalam jiwa ini, ketentraman, demikian juga kebahagiaan di dalam kalbu ini. Baghasyiyatuhumur rahmah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan meliputi tempat tersebut atau diri kita semuanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffatuhumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi tempat yang diadakan di situ majelis-majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut memuji-muji orang yang hadir di majlis-majlis ilmu, dipuji di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah beberapa hadis yang saya sebutkan dalam rangka untuk menghasung kita, memberikan motivasi, dorongan dan semangat kepada diri kita untuk kita cinta kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang dia sudah cinta kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan kelezatan dan juga kemanisan dari ilmu tersebut, yang mana lezatnya dan manisnya ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan segala apa yang ada di kehidupan dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan manisnya gula, yang kalau seseorang kebanyakan makan gula, maka akan terkena penyakit apa? Napa, Pak? Diabetes. Nah, tetapi ketika seseorang cinta kepada ilmu, dia akan merasakan manisnya dan lezatnya ilmu yang tidak bisa dibandingkan dengan manisnya dan lezatnya apa makanan-makanan yang ada di kehidupan dunia ini. Nah, yang akan menenteramkan jiwa, yang akan menenangkan jiwa, dan yang akan membawa kebahagiaan dan menghilangkan kegundah gulanaan serta kesedihan di dalam kalbu ini, ketika seseorang betul-betul cinta kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi persyaratannya bahwasanya kita mempelajari ilmu, kita hadir di majlis ilmu ini adalah niatnya ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan dengannya kita akan dimasukkan ke dalam jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita hadir di majlis ilmu itu bukan karena ingin disanjung, ingin disebut-sebut, ingin dipuji, ingin mendapatkan kedudukan, ingin disebut nama kita, ingin dikatakan sebagai seorang yang alim, ingin dikatakan sebagai seorang yang saleh, tetapi semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan dan juga kebodohan yang ada pada diri-diri kita semuanya. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan di sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema seperti mungkin yang telah diumumkan oleh panitia, bahwasanya tema kajian perdana di sore hari ini adalah bagaimana upaya kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia demikian juga di kehidupan akhirat. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang hidupnya tidak ingin berbahagia. Setiap yang hadir atau setiap yang belum hadir, dan setiap manusia itu sendiri, itu pasti dan pasti menginginkan as-sa'adah, menginginkan kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia demikian juga di kehidupan akhirat. Akan tetapi masing-masing di dalam upaya untuk meraih kebahagiaan tersebut tergantung tingkat keilmuan masing-masingnya. Orang-orang yang tidak memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meyakini bahwasannya syariat Islam adalah syariat yang sempurna, yang datang untuk membawa kebahagiaan bagi umatnya, bagi pemeluknya, fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan akhirat, maka mereka-mereka memandang bahwasannya kebahagiaan tersebut hanyalah terletak pada kebahagiaan berupa materi ataupun berupa harta benda. Ya, sehingga mereka-mereka dalam upaya untuk meraih kebahagiaan, mereka banting tulang, peras keringat, pergi pagi, pulang petang, dalam rangka untuk mencari kehidupan dunia ini. Akhirnya apa kata mereka? Apa kata mereka, orang-orang yang telah mendapatkan kehidupan dunia? Apakah mereka berbahagia? Apakah mereka mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan hidup? Ternyata tidak. Ternyata mereka belum mendapatkan kebahagiaan dan juga kesenangan hidup Buktinya kehidupan mereka masih terus dan terus berada di dalam kekurangan. Dalam keadaan mereka sudah memiliki segalanya, sudah memiliki harta benda, tetapi mereka ingin terus dan ingin terus menerus menumpuk harta benda tersebut. Ibarat sudah punya satu lembah emas, ingin mendapatkan satu lembah yang berikutnya. Tidak pernah puas dan tidak pernah puas. Sehingga walaupun dia sudah memiliki kedudukan, sudah mendapatkan harta yang banyak, ya, sering kita mendengar mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan korupsi atau perbuatan-perbuatan yang haram di dalam mencari pekerjaan, ya, menghalalkan atau mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih melakukan tif-menif, ya, tipu-menipu, ya, di dalam mendapatkan harta benda ataupun kekayaannya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kita semuanya yakin dan yakin bahwasannya agama Islam itu adalah salah satu, itu adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agama yang mengajarkan, ya, segala perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, sehingga agama Islam itu bukan sekedar agama yang mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja, tetapi agama Islam itu adalah agama yang sempurna, yang mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah dan seorang hamba dengan hamba yang lainnya, ataupun seorang hamba dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, ya, untuk agar mereka mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia demikian juga di kehidupan akhirat. Sehingga tidak ada kebahagiaan kecuali dengan cara kita kembali ke dalam dinul Islam, kecuali dengan cara kita kembali kepada agama Islam, mempraktekan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marilah kita dengarkan beberapa adillah, beberapa dalil di dalam Al-Qur'anul Karim yang terkait dengan tips untuk meraih kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah. Dalil yang pertama disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan," barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan para wanita, barang siapa yang beramal soleh, baik kaum muslimin ataupun muslimah, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan atau pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan dan usahakan di kehidupan dunia ini. Sehingga ini yang pertama adalah tips untuk meraih kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah dia al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yaitu al-amalu salih, dia beramal dengan amal yang salih, dia beramal dengan amal yang salih. Yang pertama yaitu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud, itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Dari mana kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala ada? Kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala ada yaitu dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya langit, adanya bumi, adanya matahari yang terbit dari arah mana kalau terbit? Dari arah timur, dan tenggelam dari arah barat. Kemudian bintang-bintang, lautan-lautan, pepohonan, dan segala apa yang ada di alam ini menunjukkan bahwasanya itu semuanya ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta ini. Itu yang pertama. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada wujud Allah Azza wa Jalla, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, yaitu beriman dengan rububiyah Allah. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Satu-satunya yang memberikan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya. Satu-satunya yang menghidupkan dan satu-satunya yang mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua, yaitu beriman dengan rububiyah Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, menguasai dan memiliki alam ini. Ya, sehingga ketika seseorang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwa seluruh alam ini itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Gunung Merapi itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Gunung Merapi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur Gunung Merapi tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengatur apakah Gunung Merapi tersebut akan erupsi atau tidak erupsi, itu semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun andil dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada andil dari jin ini, tidak ada andil dari penunggu Gunung Merapi, atau tidak andil dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, yang menciptakannya, yang mengaturnya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk terjadi erupsi atau meletus, maka tidak ada seorang pun dari kalangan bangsa jin, bangsa manusia yang akan mampu untuk menghalangi meletusnya Gunung Merapi tersebut. Sehingga kita harus mengimani bahwasanya Gunung Merapi, pantai dan seluruh tempat-tempat atau seluruh apa yang ada di alam ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang menguasainya dan memilikinya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita barakallahu fikum meyakini semuanya itu, maka kita akan beriman kepada Allah dengan keimanan yang ketiga, yaitu beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Satu-satunya yang berhak untuk dimintai keselamatan. Satu-satunya zat yang berhak untuk dimintai pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin selamat dari berbagai macam bencana, atau selamat dari letusan Gunung Merapi, atau selamat dari gelombang tsunami ataupun gempa bumi misalnya, maka kita minta keselamatan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga inilah sumber keselamatan dan kebahagiaan hidup. Selamat di kehidupan dunia dari berbagai musibah dan bencana. Karena adanya musibah dan bencana-bencana tersebut, karena kurang atau adanya cacat di dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau diistilahkan karena perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Di daratan terjadi berbagai macam musibah dan bencana. Apakah itu gempa bumi, ataukah itu banjir, ya, ataukah itu likuifaksi seperti yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, ya. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan juga untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang terkena bencana di Palu ataupun di Sulawesi Tengah. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa musibah, berupa bencana likuifaksi, gempa bumi, demikian juga gelombang tsunami, yaitu di beberapa wilayah di kota Palu seperti di wilayah Talise terjadi gelombang tsunami, kemudian di perumahan Balaroa ya terjadi gelombang atau terjadi likuifaksi dan juga Petobo serta Jonoge, ya. Sampai-sampai ketika Anda melihat ke sana, ya, bagaimana di perumahan Balaroa ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di tempat tersebut, ya, adanya naik turun, ya, tanah yang bergerak dan bergelombang, ya, sehingga di depan kita tanahnya ataupun rumahnya rata, ya, tenggelam, kemudian di hadapan kita sudah meninggi, ya, setinggi gunung, ya, sehingga kita ketika berjalan ke sini sudah melihat atap rumahnya mereka, terus ke atas jalannya naik, di situ juga rumah-rumahnya hancur semuanya. Adapun yang ada di Petobo dan juga Jonoge ini terkena gelombang likuifaksi, di mana kita hanya melihat ya tanah yang rata, kemudian di situ ada barakallahu fikum berganti dengan kebun jagung ataupun ada pohon pisang ataupun ada pohon kelapa, tetapi rumah-rumah yang sangat luas itu sudah tenggelam ya di dalam tanah, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Demikian juga yang ada di Jonoge tersebut. Ya, betul-betul itu semuanya adalah atas kehendak dan juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kerusakan yang ada di lautan, yang ada di daratan itu adalah karena sebab perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Liyudziqahum ba'dallazi amilu. Apa tujuannya, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka betul-betul bisa merasakan sebagian akibat buruk dari apa yang mereka lakukan tersebut. Itulah akibat bagi orang-orang yang berbuat maksiat, bagi orang-orang yang berbuat dosa. Liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Supaya mereka-mereka itu yang selamat dari bencana tersebut, mereka mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari akibat buruk dan jelek dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling dan paling mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai umat-umat terdahulu, mereka diazab, ditenggelamkan, diturunkan bebatuan dari langit adalah karena perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya keimanan kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah. Mereka masih berdoa dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih berdoa dan meminta keselamatan bukan kepada Allah, tetapi kepada penghuni pantai tertentu, kepada penghuni gunung tertentu, ya, kepada penghuni tempat tertentu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka semuanya mau beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah, salat untuk Allah, berdoa untuk Allah, meminta keselamatan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bersandar, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki sembelihanku, sembelihan, apakah itu sembelihan berupa sembelihan ayam atau sembelihan kambing, sembelihan sapi, sembelihan kerbau dan yang lainnya, ya, itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu untuk siapa? Apakah untuk bangsa jin? Apakah untuk penghamba syaitan? Bukan. Adalah lillahi rabbil alamin. Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kita wajib dan wajib untuk kita belajar. Belajar ilmu agama, belajar tauhid, belajar akidah. Karena itu adalah sumber kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Di kehidupan dunia, demikian juga di kehidupan akhirat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Di dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Al-An'am 82. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mana kezaliman di dalam ayat ini? Yaitu dengan kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak melakukan perbuatan kesyirikan, tidak mencampurkan keimanan mereka sedikit pun dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan hidup. Wa hum muhtadun, dan di kehidupan dunia mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kehidupan dunia mereka mendapatkan keamanan, demikian juga di kehidupan akhirat mereka mendapatkan keamanan, keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka mendapatkan petunjuk, petunjuk di kehidupan dunia ini untuk beramal saleh, dan petunjuk di negeri akhirat untuk dimasukkan ke dalam jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan yang ketiga, yakni beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yakni beriman dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan tidak serupa dengan seorang pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna wa sifatul ula, memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang berada pada puncak kesempurnaan. Tidak ada lagi kesempurnaan setelah itu. Itu ada pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi, maha agung, maha sempurna, dan juga maha terpuji. Tidak ada yang buruk pada sifat-sifat Allah, demikian juga pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang dia mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, betul-betul di dalam kehidupannya dia tidak akan berprasangka buruk sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang, berarti sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, memiliki sifat mengasihi dan menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengimani satu nama atau dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, maka akan terpatri pada hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menyayangi hamba-hambanya. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka kita akan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal oleh saudara kita, oleh orang tua kita, oleh ayah dan ibu kita, atau kita kehilangan istri kita kehilangan anak-anak kita, atau kita kehilangan harta benda kita, maka dia tetap meyakini itu adalah untuk kebaikannya dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya, tidak pernah berbuat zalim sedikit pun, tidak pernah menyakiti hamba-hambanya sedikit pun, seujung kuku pun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyakiti ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia meyakini seperti itu, kehidupan di kehidupan dunianya akan tenang dan juga akan tenteram. Ketika dia mendapatkan musibah, ya maka dia akan merasa ridho terhadap musibah tersebut, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya di balik musibah ini adalah untuk kebaikan hamba itu sendiri. Sehingga dia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mengembalikan semuanya kepada Allah ketika mendapatkan musibah, mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah Subhanahu wa taala, kita yakin. Kita mau diapa-apain, pasti itu adalah untuk kebaikan kita. Karena kasih sayang yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita, ketika kita sampaikan pesan-pesan dan nasihat-nasihat untuk mereka-mereka para korban bencana, baik yang ada di Palu atau pada waktu yang lalu, ya di Pulau Lombok, ya ketika kita sempat berkunjung, mengunjungi mereka semuanya, kita memberikan nasihat kepada mereka bahwasannya musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka itu adalah karena kasih sayang yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya ketika mereka betul-betul bersabar terhadap musibah tersebut. Bersabar dan bersabar terhadap musibah tersebut. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan yang ada pada seorang yang beriman. Kalau kita mengaku sebagai seorang yang beriman, berusaha untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua urusannya itu adalah baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidak ada yang kedua-duanya baik kecuali yang ada pada seorang mukmin. In asabahu sarra syakara fakana khairan lah. Bagaimana bisa kedua-duanya baik? Karena seorang mukmin ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan kelapangan, mendapatkan rezeki, ya dia syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga syukur itu membawa kebaikan bagi hamba tersebut. Ketika hamba itu mendapatkan kenikmatan, dia gak akan sombong, dia gak akan merasa ujub, berbangga diri terhadap kenikmatan tersebut. Dia betul-betul meyakini nikmat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya minallah, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena daya dan upaya kita, tetapi itu semuanya adalah karena karunia, fadilah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Seperti halnya Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan kerajaan yang sangat besar yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi selain Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman alaihi salam pun berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepada aku untuk aku bisa bersyukur kepada nikmatmu yang sangat besar ini ya Allah. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Nabi Sulaiman termasuk dari hamba-hamba yang bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sombong, tidak ujub, tidak berbangga diri. Ya baru dapat sedikit harta sudah berbangga diri. Dia melihat yang lainnya seolah-olah kecil di hadapannya. Melihat orang lain seolah-olah dia rendah. Diukur dengan materi, diukur dengan dunia. Tidak demikian. Dia mendapatkan dunia itu semuanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemudian dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia pun bersyukur. Bersyukur dengan meyakini bahwa seluruh nikmat tersebut dari Allah. Bukan dari kepintarannya. Bukan dari kecerdasannya. Tetapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lisannya itu gak akan sombong. Ya. Gak akan barakallahu fikum mengucapkan-ucapan-ucapan yang menunjukkan dia itu sombong. Merendahkan orang lain. Tetapi dia akan memuji Allah. Walhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Saya mendapatkan rizki ini, mendapatkan kedudukan ini semata-mata dari Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Dia bersyukur dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya maka sempurna segala amal soleh. Nah, kemudian yang ketiga, dia akan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan harta, maka dia pergunakan harta tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru, bukan ketika dia mendapatkan harta, kemudian hartanya tersebut digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Digunakan untuk barakallahu fikum membeli minuman-minuman keras, minuman khamar, atau digunakan untuk taruhan berjudi misalnya, atau digunakan untuk berzina, ya berselingkuh, atau melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia menyembelih hewan, membeli sebuah hewan yang mahal ataupun yang murah, dia peruntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala melarang yang demikian. Ya, karena sembelihan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita menyembelih, maka harus diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, Dan Rasulullah SAW menyebutkan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka-mereka yang menyembelih ya diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama disebutkan dalam riwayat bahwasannya dahulu kala ada orang-orang yang masuk ke dalam surga dan neraka karena sebab seekor lalat. Bagaimana bisa seseorang masuk surga dan masuk neraka karena sebab seekor lalat? Disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwasanya ada dua orang yang ketika dia melewati sebuah kampung, maka di kampung tersebut tidak boleh seseorang itu lewat kecuali harus mempersembahkan hewan korban untuk patung yang ada di kampung tersebut. Nah, maka yang satu orang dia menyatakan saya enggak punya apa-apa. Ya baik kalau enggak punya apa-apa silakan berkorban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia pun berkorban dengan seekor lalat, lalat kecil dikorbankan untuk berhala tadi. Ya maka orang tersebut kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dia masuk ke dalam annar, masuk ke dalam api neraka padahal sebelumnya dia seorang muslim, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi gara-gara dia hanya menyembelih seekor lalat, ya kemudian diperuntukkan untuk berhala tadi, lalat kecil diperuntukkan untuk berhala, tetapi dia masuk ke dalam annar, masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang satu orang dia mengatakan saya enggak akan yang melakukan perbuatan-perbuatan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan mengorbankan lalat saya tidak mau. Akhirnya orang ini pun dibunuh, kemudian dia pun masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini membunuh atau mengorbankan seekor lalat. Gimana kalau yang lebih besar daripada lalat? Gimana kalau ayam? Bagaimana kalau kambing? Bagaimana kalau sapi? Bagaimana kalau unta yang lebih besar daripada itu semuanya? Ya tidak pantas ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama tadi. Apabila seorang mukmin dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur sehingga syukur itu membawa kebaikan baginya. Dan yang kedua, inna sabatu dharra sabara fa kana khairan lah. Yang kedua, ketika seorang mukmin itu mendapatkan dharra, bencana, musibah, sakit, kefakiran, banyak hutang misalnya, atau turun penyakit padanya, atau meninggal, ditinggal, wafat oleh orang tuanya, oleh putra dan putrinya, kehilangan harta, kecurian apa. Nah, maka dia pun bersabar, maka kesabaran itu membawa kebaikan baginya. Ya, kesabaran itu membawa kebaikan baginya. Kenapa demikian? Dengan dia bersabar terhadap musibah dan ujian tersebut, dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan pahala dari kesabarannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang jauh lebih baik daripada musibah yang ada pada dirinya. Daripada harta yang cuma sedikit, daripada rumah yang sudah hancur tersebut. Ya, daripada mereka-mereka yang kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kehilangan hewan-hewan ternaknya, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan itu semuanya dengan yang jauh lebih baik dari itu semuanya, yaitu berupa pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka-mereka yang bersabar dengan pahala yang tanpa batas, tanpa hitungan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka-mereka yang bersabar dengan pahala yang tanpa hitungan, tanpa batas. Ya, tanpa hitungan dan juga tanpa batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa pahala dari kesabaran tersebut. Bahwasanya orang yang betul-betul bersabar akan diberikan balasan yang tanpa hitungan, tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal satu amal saleh akan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ila atafin kathirah, sampai berlipat-lipat lebih banyak lagi. Adapun untuk pahala kesabaran, ya maka bukan dilipat gandakan 10, bukan dilipat gandakan 700, tetapi dilipat gandakan sangat dan sangat banyak di ghairi hisab, tanpa ada batasannya, tanpa ada hitungannya, yang mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika ahlul jannah, ketika orang-orang penduduk surga mengetahui keutamaan yang ada pada orang-orang yang bersabar ketika terkena musibah, ketika terkena bencana misalnya, dia betul-betul bersabar, maka dia ingin dikembalikan lagi di kehidupan dunia ini, mendapatkan musibah yang jauh lebih berat daripada musibah yang sudah menimpanya. Itu ketika seseorang sudah merasakan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka-mereka yang bersabar terhadap ujian, terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang terkena uji, terkena musibah tersebut. Nah, demikian juga disebutkan dalam riwayat, ya, bahwasanya nanti kelak di hari kiamat akan didatangkan seorang yang paling sengsara, paling berat ujian dan musibahnya. Nah, paling susah kehidupannya. Sekarang saya tanya kepada panjenengan, kira-kira orang yang paling susah nomor satu di kehidupan dunia ini ada di Kemalang apa enggak? Ada enggak di Kemalang yang paling susah di dunia ini, orang yang tersusah nomor satu? Ada enggak Bang Ifari? Nah, rata-rata di sini makan sehari berapa kali? 4 kali, masya Allah. Nah, rata-rata kompor menyala sehari berapa kali? Hah? Kompor menyala, nyalakan kompor, hah? Berapa kali sehari? Nah, nggak ada di Kemalang ini. Sedangkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan istri beliau dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, 3 bulan berturut-turut tidak ada nyala api di rumah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang serba kekurangan dari sisi dunia, tetapi beliau adalah min as'adin nas. Beliau adalah orang yang paling berbahagia kehidupannya di kehidupan dunia dalam keadaan kehidupan dunianya seperti itu, Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kepada riwayat tadi, yang ketika seseorang itu didatangkan di hari kiamat orang yang paling sengsara, paling susah, paling sulit, paling dapat musibah yang banyak, tetapi dia min ahli jannah, termasuk dari penduduk surga, kemudian dia fayusbahu fil jannah sabghatan, kemudian dia dicelupkan ke dalam surga sekali celupan, dimasukkan ke dalam jannah sekali, kemudian dikeluarkan lagi, dan ditanya hamba yang paling susah tersebut, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesusahan, kesulitan, ya, kesusahan, kesulitan di kehidupan dunia dulu, walaupun cuma 1 detik, walaupun cuma sekali, walaupun cuma 1 menit? Kata orang tadi, qala la wallahi ya rabbi, tidak demi Allah dan Rabbku, saya enggak pernah mendapatkan kesusahan dan kesulitan dulu ketika berada di dunia. Ya, kira-kira kenikmatan apa yang mampu untuk melupakan seluruh kesengsaraan, kesusahan dan kesulitan di kehidupan dunia ini? Sehingga kita sampaikan kepada mereka yang terkena bencana tersebut, apakah kalian tidak rela, tidak ridho ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kalian kehilangan harta benda, kehilangan rumah, kehilangan hewan ternak, ya, dalam keadaan Anda sekarang masih bisa makan sehari 3 kali atau 4 kali, bahkan masih bisa hidup. Ya, di kehidupan dunia ini tidak kurang-kurangnya bantuan-bantuan juga datang kepada kalian. Apakah kalian tidak ridho? Ya, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang sedikit dari apa yang kalian usahakan tadi. Ya, kesabaran kalian itu sangat sedikit, sangat sepele, sangat ringan dibandingkan kenikmatan yang sangat dan sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, sehingga kembali kepada ayat tersebut yang disebut dalam surat An-Nahl ayat ke-98, bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kebahagiaan hidup di kehidupan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Sehingga apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini sebenarnya amalan itu sepele, sedikit, ringan, tetapi balasannya itu lebih baik daripada apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Sebagai contoh misalnya, ya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ra'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Anda melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, itu balasannya di sisi Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang saya tanya, Anda melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah sebelum sholat subuh tadi, itu berapa jam sholat sunnahnya Pak? Berapa jam? 3 menit ya, atau paling lama 5 menit. Itu pun sudah kelamaan ya. Sudah kelamaan 5 menit. Ya 3 menit Anda lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata balasannya itu melebihi ya dunia dan seisinya. Soal Anda sudah memiliki rumah seisi dunia ini, seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini, dari perhiasan ya, dari mobil-mobil yang mewah, semuanya Anda miliki. Cuma 3 menit Anda melakukan ibadah ya salat sunnah. Ini salat sunnah. Bagaimana yang salat wajib yang tentunya pahalanya lebih besar daripada itu semuanya. Biasanya itu karena kedermawanan Allah, karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dan sangat besar. Ya. Sehingga barakallahu fikum ya, wajib dan wajib bagi kita semuanya untuk mengerti dan mengetahui tentang perkara ini. Ya, supaya kita betul-betul bersyukur memiliki Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Zat yang Maha Pengasih, Penyayang, Dermawan. Allah Subhanahu wa taala jangan disakiti. Kita harus beribadah hanya kepada Allah yang mampu memberikan itu semuanya. Bangsa jin enggak akan mampu memberikan balasan sebesar itu. Apa yang diberikan oleh mereka? Yang bisa menyelamatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan kebahagiaan itu adalah Allah. Yang bisa mengabulkan permohonan doa kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga ketika seseorang betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sedikit ini pahalanya luar biasa. Asal betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang dia sekali saja melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan menyembelih sebuah sembelihan diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini akan menggugurkan pahala kita di kehidupan dunia ini, dan di kehidupan akhirat dia akan dimasukkan ke dalam an-nar, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada di dunia ini yang punya perusahaan ya, yang dia bisa membayar seorang yang bekerja hanya 3 menit dibayar dengan dunia dan seisinya bahkan lebih baik? Ada enggak? Tidak ada. Di kehidupan dunia ini tidak ada yang bisa memberikan balasan sebesar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semuanya ketika masuk ke dalam surga, jangan sombong karena amal panjenengan. Amal panjenengan itu sedikit sekali. Ya cuma salat segitu, siapa yang berat? Ada yang berat enggak? Nah. Siapa yang berat? Ya, dibandingkan Anda pergi ke sawah dari pagi sampai sore atau sampai siang, lebih berat mana? Antara sholat dengan pergi ke sawah lebih berat mana Pak? Nah, tapi masih banyak yang ke sawah atau masih banyak yang sholat? Masih banyak orang yang ke sawah. Padahal lebih berat mana? Lebih berat sholatnya atau sawahnya? Ya, lebih berat sawahnya tentunya kalau orang mau berpikir. Ya cuma pahalanya itu nggak tampak di kehidupan dunia ini. Coba kalau ditampak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali sholat langsung dikasih mobil Alphard. Mau dikasih mobil Xenia, Avanza. Ya semua orang beriman, semua orang sholat. Orang-orang kafir itu kalah. Dia gak dapat apa-apa. Seorang yang betul-betul menjadi miliarder, ya, orang yang terkaya di dunia, seorang muslim sebenarnya, seorang mukmin. Cuma pahalanya itu ditabung oleh Allah Subhanahu wa taala, gak tampak di kehidupan dunia ini. Di kehidupan dunia ini tampaknya mereka kere-kere, gak punya apa-apa. Ya tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tabungannya yang kala akan dipetik oleh panjenengan sedoyo mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah, yang kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhun samiat wala khatara ala qalbi bashar, yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata. Mata panjenengan enggak pernah melihat ada kenikmatan yang senikmat itu. Ada mobil yang mewah itu, ada makanan yang senikmat itu, ada buah-buahan yang senikmat itu, ada wanita yang secantik itu dari kalangan bidadari, enggak ada. Artis-artis itu kalah di kehidupan dunia ini. Ya. Nah, tidak pernah didengar oleh telinga. Telinga ini enggak pernah mendengar ada kenikmatan, ada kelezatan senikmat dan selezat yang ada di dalam jannah, yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik pada hati manusia manapun. Sehingga apa yang kita gambarkan, apa yang kita khayalkan, bagaimana ya keindahan itu, bagaimana ya kelezatan itu, bagaimana inginnya rumah dan istana yang megah itu seperti apa? Ya, apa yang kita bayangkan dari keindahan dan kelezatan belum mewakili sama sekali, saudaraku. Belum mewakili sama sekali sedikit pun, belum mewakili keindahan dan kenikmatan yang hakiki, yang sebenarnya, yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi mereka-mereka. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Enggak ada satupun manusia, enggak ada satupun jiwa yang mengetahui kenikmatan yang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga sebagai balasan bagi amal soleh yang mereka kerjakan di kehidupan dunia ini. Sehingga ketika kita berhasil atau mampu untuk mengerjakan amal soleh tadi, maka bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Itulah Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita melakukan amal-amal soleh tersebut. Ini barakallahu fikum, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-amal soleh, beramal dengan amal soleh. Ya. Ini syarat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu beramal dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu amalan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu syarat sebuah amalan dikatakan sebagai amal soleh. Apabila amalan tersebut dikerjakan dengan ikhlas, dan amalan tersebut ada tuntunannya, ada ajarannya, ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu banyak-banyak. Yang penting amalan tersebut ada dalilnya, dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Ya, seperti misalnya kita mengerjakan ibadah salat. Ya. Kenapa kita mengerjakan ibadah salat? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam barakallahu fikum juga memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat, bahkan sholat itu termasuk dari salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, sehingga kita mengerjakan sholat karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang barakallahu fikum, bagaimana tata cara kita sholat? Apakah ketika kita sholat, Rasulullah alaihi salatu wasallam belum pernah mencontohkan kepada kita bagaimana tata cara sholat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Tentunya sudah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga sudah mengajarkan salat kepada para sahabat beliau. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semuanya wahai para sahabatku persis seperti aku melaksanakan salat. Jadi kata Rasulullah itu memerintahkan kepada kita ketika akan mengerjakan salat, salatlah sebagaimana melihat Rasul itu salat. Nah, sekarang Anda pernah melihat Rasul salat apa tidak? Belum pernah ya melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam salat. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam keburu wafat. Kita bukan hidup di zaman kenabian. Kita hidup jauh dari zaman kenabian. Tetapi yang sudah melihat ibadahnya Rasulullah, yang sudah melihat salatnya Rasulullah siapa? Para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, bagaimana tata cara kita bisa yang mengambil ilmunya para sahabat? Yaitu dengan cara kita melihat atau mengambil ilmu para sahabat melalui ahadis, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang telah dibukukan oleh para ulama-ulama muhaddisin seperti al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam At-Tirmidzi, al-Imam Ibnu Majah, al-Imam An-Nasa'i, al-Imam Abu Dawud, dan imam-imam yang lainnya dari kalangan imam-imam muhaddisin. Dan telah dibukukan pula bagaimana tata cara sholat Rasulullah alaihi salatu wasallam oleh para ulama-ulama sekarang ini, seperti ada kitab Sifatus Sholat Nabi, Sifat Sholatin Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana tata cara sholat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang betul-betul diambil dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, seolah-olah kita melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam itu sholat. Sehingga betul-betul ketika kita sholat dalam keadaan kita yakin, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita enggak membuat tata cara sholat ya kecuali dalam keadaan kita yakin apa yang kita amalkan ini betul-betul bersumber atau betul-betul dilakukan, dikerjakan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih dari beliau. Ya, tentunya yang seperti ini butuh untuk kita belajar dan terus belajar. Tidak cukup sekali.